Joy, penggemar-penggemar setiap Jogja TV. Sehingga tanya kuyong antara kita. Yora lali, mawawan bupati, Sleman yora bono kene diajem. Oh.